Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak." Itu satu surat penuh menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sedikit kita membahas hanya satu ayat daripada satu surat tersebut. Dan kita katakan apabila Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah meminta. Namun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ishdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira." Ini ayat Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang doanya Nabi Musa alaihi salam hingga Allah mengatakan bahwasanya doanya Nabi Musa telah diijabah. Namun diijabah oleh Allah setelah meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Berbeda halnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memanjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, "Alam nashrah laka sadrak," bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk dilapangkannya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan dari dalam hatinya hadzusyaitan. Hadzusyaitan. Harus kita ingat bahwasanya di dalam riwayat disebutkan yang dikeluarkan dari dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadzu syaitan, bagiannya syaitan. Nah, kita pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan bagian syaitan tersebut? Apa yang dimaksud dengan bagian syaitan? Apakah di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tempat untuk syaitan, padahal beliau manusia yang suci, manusia yang agung? Naam. La ilaha illallah. Ulama di sini punya pendapat berbagai macam. Tapi di antara pendapat yang terbaik adalah yang dinyatakan oleh seorang ulama besar di negeri Hadramaut, yaitu Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Beliau mengatakan tentang hadzu syaitan, yang bagian syaitan yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pertama, ada dua hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat besar. Kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat besar. Hingga dinamakan oleh Allah Raufan Rahim. Raufur Rahim diberikan ini gelar oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau juga mengatakan, "Ana rahmatul muhdah." aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Sebagaimana banyak ayat yang menyebutkan tentang rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau berbuat lembut kepada mereka. Rahmat Rasulullah terlalu besar. Dalam ayat yang sering kita bacakan, Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam. Jadi kasih sayang Rasulullah meliput segala sesuatu. Meliput segala sesuatu yang ada di alam semesta. Taib. Itu satu yang sudah kita ketahui. Bahwasanya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar, meliput segala sesuatu yang ada di alam semesta. Naam. Itu yang harus kita ketahui. Nah, cuman ada satu hal juga yang harus kita pahamin. Yang kedua yang saya bilang tadi. Apa itu? Iblis, ya, adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak artinya laknat itu apa? Kalimat laknat itu artinya terputus dari kasih sayang Allah. Terputus dari rahmat Allah. Fulan dilaknat. Fulan artinya diputuskan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu artinya laknat itu dia. Allah mengatakan tentang iblis wa syaitan, ya wa inna alaika la'nati ila yaumiddin au yaumi yub'atsun. Untuk engkau adalah laknatku sampai engkau dibangkit, sampai hari dibangkitkannya manusia sekalian. Naam. Ini hal kita ketahui bahwasanya mereka atau iblis rajim. Apa artinya rajim? Terputus dari rahmat Allah. Ini kita semuanya ketahui. Nah, sekarang bagaimana? Di satu sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya meliput alam semesta. Di satu sisi yang lain, iblis bagian dari alam semesta. Sedangkan iblis diputus atau syaitan diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau memang dia bagian dari alam semesta, ya dia mesti kebagian rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sudah dinyatakan bahwa dia enggak bakal dapat kasih sayang Allah, enggak dapat rahmat Allah. Bagaimana? Karena itu ulama bilang Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dikeluarkan hadzu syaitan. Hadzu itu artinya bagian. Syaitan maksudnya bagian syaitan dari rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saking besarnya kasih sayang Rasulullah di dalam hati, sampai iblis itu ada bagian di dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibagi rahmat dan kasih sayang. Tapi karena dia sudah dinyatakan oleh Allah enggak bakal dapat rahmat, dikeluarkan dari dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagiannya iblis, bagian syaitan dari kasih sayangnya. Itu yang dicabut. Jelas. Makanya bukan kotoran yang dikeluarin. Tapi yang dikeluarin adalah syaitan agar tidak mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad juga menyatakan di dalam hadisnya bahwasanya di hari kiamat tuh syaitan dia akan memanjangkan tuh lehernya agar dapat apa dilihat oleh Rasulullah, mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Tapi emang udah dicabut dari hati Rasulullah bagiannya syaitan sehingga dia tidak mendapatkan rahmat la dari Allah wala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan wa ma akhrajal amlak min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat ketika membelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengeluarkan kotoran dari hati Rasulullah, tapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Saya kira jelas itu. Nah, kalau ini sudah kita ketahui, dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah semasa hidupnya sebanyak 4 kali. Terjadi 4 kali pembelahan dada. dan ini merupakan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam. La ilaha illallah. Kapan tuh 4 kali? Pada tahu enggak? Hah? Pada tahu enggak? 4 kali itu kapan dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau 2 periodenya politik kita tahu kapan. Tapi 4 kalinya dibelah dada kita tahu enggak kapan aja? Ada wajib kita tahu. Wajib kita pelajarin. Kita yang pada cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masa enggak tahu? Kita harus tahu hal ini. Itu diriwayatkan di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa hadis, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Yang pertama, ketika beliau diasuh oleh Sayyidatuna Halimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Naam. Yang pertama-tama ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Yang kedua, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 10 tahun dalam beberapa riwayat. Yang ketiga, ketika pertama kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Untuk membawakan kepadanya wahyu. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 kali terjadi dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana dalam beberapa riwayat. Ini yang disepakati oleh para ulama, 4 kali terjadi. Di sana ada beberapa riwayat ini dan itu, cuman yang disepakati adalah 4 kali ini. Yaitu saat bersama Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah, usia Nabi itu waktu sekitar 4 tahun. Yang kedua, ketika usia beliau 10 tahun. Dan yang ketiga, ketika beliau dilantik menjadi Nabi saat pertama kali berjumpa dengan Malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, saat diisra dan dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembelahan dada bukan sekedar perkara yang gaib, yang enggak kelihatan. Tidak. Tapi secara fisik dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merasakan rasa sakit, ya. Tapi enggak ada rasa sakit yang dirasakan, dikeluarkan dalamnya dan diisi dengan kemuliaan, kemudian ditutup kembali. Ini dilakukan secara fisik. Sehingga para sahabat meriwayatkan bahwasanya bekas dibelah dadanya itu mereka melihat ada bekas belahan dada. Di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, bekas belahannya itu ada, enggak hilang. Sehingga bekas tersebut memang tetap ada agar menunjukkan bahwasanya pernah terjadi pembelahan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara fisik. Bukan cuma sekedar keajaiban atau apa namanya perkara yang gaib dalam mimpi, enggak. Dibelah secara fisik. Dan ini adalah mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan, wa qad kuntu ara athara dhalikal makhit fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Sayyidina Anas, Anas bin Malik hadha, orang Madinah. Ini kejadian pembelahan dada semuanya di Mekah sebelum Nabi hijrah. Anas bin Malik di Madinah. Anas bin Malik kenal Rasulullah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tapi Anas bin Malik bilang, karena dia tinggal satu rumah sama Nabi, aku melihat itu bekas apa namanya, bekas belahan dada yang ada di Rasul, di dalam dada, di dadanya Rasulullah SAW, bekasnya itu aku melihat, kata Sayyidina Anas bin Malik. Jadi bukan perkara dalam mimpi atau ruhnya, tapi secara fisik memang dibelah dadanya Rasulullah SAW. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada dilapangkan dadanya Rasulullah SAW. Allah, Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wada'na anka wizrak. Kami turunkan darimu berat pikulan dosa. Dosa apaan? La ilaha illallah. Alladhi anqadha dhahrak. Yang membuat punggungmu ini menjadi berat memikulnya. Dosa apaan Nabi bikin? Emang Nabi bikin dosa? La wallah. Nabi enggak pernah bikin dosa sama sekali. Enggak pernah bikin kesalahan sama sekali. Tapi yang dimaksud dengan apa namanya dosa di sini adalah dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, dosa-dosanya kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, sebutan namamu. Allahumma shalli 'alaihi. Kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Lihat. Di seluruh penjuru dunia. Ya. Nama siapa yang paling sering disebut-sebut? Gak ada seorang pun di muka bumi ini yang sebutan namanya tiada henti sebagaimana Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam azan, setiap muadzin yang mengumandangkan azan saat itu mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di atas menara-menara yang tinggi diserukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar yang Allah nyatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Naam. Allah, Allah. Terus kalau kita perhatikan juga selama 24 jam di seluruh penjuru dunia itu azan di mana di situ dikumandangkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya sedetik pun. Kita sekarang azan di sini udah berhenti. Tapi ini kan bumi terus berputar. Ya kan? Kita di sini udah berlalu dari waktu Isya 1 jam setengah. Tapi di belahan bumi yang lain baru masuk Isya. Dia udah berlalu 1 detik, belahan yang lain baru juga masuk dan begitu seterusnya. Azan di muka bumi enggak ada hentinya. Artinya sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi enggak berhenti-hentinya. Hanya juga bagian daripada ditinggikan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di alam semesta ini tiada henti-hentinya manusia bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini mengucapkan salawat, di sana mengucapkan salawat. Ini orang lagi pada maulid di Empang Bogor, lagi pada salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai tempat semuanya pada salawat. Ini semuanya di alam semesta semuanya salawat sama Rasulullah. Hada bagian daripada makna qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Ada gak orang di muka bumi kayak begini? Yang sebutan namanya gak ada henti-hentinya disebut. Gak cuma oleh satu orang, oleh jutaan, ratusan juta. Gak henti-hentinya disebut. Miliaran dari sejak awal hingga detik ini. Rasulullah SAW. Warafa'na laka dzikrak. Bahkan beberapa orang yang punya penyakit hati di dalam hati mereka, yang berusaha untuk menodai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggak mampu menodai Rasulullah. Sebab ente lihat, semakin kata Habib Ali bin Husain al-Attas, bagaikan bola karet, makin ditekan di air, makin dia melejit tinggi. Makin dia melejit tinggi. Orang-orang yang anti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Membuat karikaturnya atau gambarnya yang menistakan Rasulullah. Enggak ngurangin Rasulullah, tapi malah dengan mereka melakukan itu orang semakin cinta kepada Rasulullah. Yang tadinya lupa sama Nabi Muhammad, sekarang jadi semuanya ngebelain Nabi Muhammad. Yang tadinya enggak salawat sama Nabi Muhammad, jadi pada salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya enggak kenal siapa Nabi Muhammad, jadi pengen tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam Al-Qur'an, Allah ya'simuka minan nas. Allah melindungimu dari gangguannya orang-orang. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini salah satu pujian Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak pujian yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah. Dan di antara bentuk ditinggikannya oleh Allah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Agamanya. Lain lagi di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu sebutan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Itu di dunia. Lain di akhirat. Kalau di akhirat, kiamat dari awal sampai akhir segala prosesnya adalah tiada lain hanya untuk meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa aja main kasih syafaat bakal orang-orang tanpa para anbiya, tapi enggak. Diputar dulu tuh orang-orang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ya marhaba. Alhamdulillah. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Allah pengen nunjukin ini kekasihku Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Hada di dunia wa di akhirat. Enggak sempurna imannya seseorang, bahkan enggak diterima sama Allah imannya seseorang kalau dia enggak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa itu artinya kalau bukan Allah memuliakan Rasulullah di atas segala-galanya? Padahal iman sama Allah sebenarnya cukup, cuman enggak, Allah enggak mau terima sebelum dia beriman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, Rasulullah SAW bilang, "Mamin Yahudi wala Nasrani sami'a bi ismi walam yu'min bi adkhalahullahu an-nahr au kama qal. Dalam hadis Rasulullah SAW bilang, enggak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku kemudian dia enggak beriman kepadaku melainkan dia bakal masuk ke dalam api neraka. Tuh lihat. Enggak diterima iman seseorang kepada Allah kalau dia enggak beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Allah. Terus juga di antara bentuk Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Qul atiullaha wa atiur ar-rasul. Enggak cukup ente taat doang sama Allah, terus ente buang Rasulullah. Enggak. Ente ditolak sama Allah, ente yang dibuang. Ada orang cuma mau ngambilnya, udahlah. Al-Qur'an aja, hadis mah enggak tahu dari mana. Enggak jelas asal-usulnya. Dia bilang, silahkan ente berbuat demikian, tempatnya ente di neraka. Na'udzubillah. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah dalam pertemuan yang akan datang juga kita akan dapati bagaimana pujian-pujian Allah yang lainnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Al-Qur'an, di antaranya qulhu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik 'alaihi wa 'ala alihi. Insyaallah bakal kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Walan kita kedatangan tamu yaitu ada Allah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib yang insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dari beliau, mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Naam, fa alayhi fa tafadhal.